Wahai tuntang lumban, arek kalek kaceh hindai lepah ita nampaya, untep kahalap kekinep daerah, tuntang tarung tanda, epat walas kabupaten kota. Murung raya, tira tangka balan, barito utara ia mulik bengkang turan, barito timur jari canang kalalawa, barito selatan dahani dahana, tuntung tulus suka marah gawi parinjang, kota waringin barat marunting batu aji, lamanda bahaung bakuba, kota waringin timur habari huru, seruya gawi hatan tiri, katingan penyang hinje simpe, gunung mas habangkalan penyang karu hei tata, kapuas tingang menteng panunjung taru, pulang pisau handep hapakat, Palangkaraya isen mula, Kalimantan tengah bumi tambun bunga. Cehindai lepah ita nampaya, untep kahalap kekinep daerah, tuntang tarung tanda, epat walas kabupaten kota. Murung raya, tira tangka bala, barito utara ia mulik bengkang turan, barito timur jari janang kalalawa, barito selatan dahani dahana, tuntung tulus suka marah gawi parinjang, kota waringin barat marunting batu aji, lamandal bahaung bakuba, kota waringin timur habari huru, seruya gawi hatan tiri, katinga penyang hinje simpe, gunung mas habangkalan penyang karu hei tata, kapuas tingang menteng panunjung taru, pulang pisau handep hapakat, Palangkaraya isen mula, Kalimantan tengah bumi tambun bunga, Kalimantan tengah bumi Pancasila.